Saatnya berita siang. Assalamualaikum Sudarlun, berita siang edisi hari ini Rabu 12 Juni 2019 dibacakan Ardiansyah dan Kamil Ahmad. Ex-Panglima GAM Muzakir Manaf klarifikasi soal referendum. Pekan depan polisi kembali panggil mantan Kapolda Metro Jaya terkait dugaan makar. Polisi kantongi bukti pertemuan Kiflan Zen dan tersangka lain rencana pembunuhan. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengar di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Semawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, ex-Panglima Gerakan Aceh Merdeka Muzakir Manaf mengklarifikasi soal ajakan referendum bagi rakyat Aceh. Dia mengaku ajakan mengikuti jejak Timur-Timur dilakukannya secara spontan. Klarifikasi itu disampaikan dalam sebuah video singkat yang beredar sejak Selasa malam. Dari Banda Aceh, Subur Dhani melaporkan. Muzakir yang akrab disapa Mualim terlihat berbicara di depan kamera sambil berdiri. Dalam video dengan durasi 1,16 detik ini, pria yang akrab disapa Mualim memperkenalkan diri sebagai Ketua Partai Aceh dan Ketua Komite Peralihan Aceh. Dalam video, Mualim juga mengungkapkan 4 poin. Pada kesempatan itu, Mualim menyatakan bahwa pernyataan referendum disampaikan secara spontan pada event peringatan haul meninggalnya Tengku Muhammad Hasan Ditiro. Ia menyadari rakyat Aceh saat ini cinta damai dan pro-NKRI. Ia juga berharap butir-butir perdamaian yang diteken antara GAM dan pemerintah RI yang belum sesuai dituntaskan ke depannya. Selain itu, Mualim berharap Aceh lebih maju. Seperti diketahui, pidato Muzakir Manaf terkait referendum viral di media sosial. Pria yang akrab disapa Mualim ini menyampaikan pidato saat memperingati 9 tahun wafatnya Wali Nanggro Aceh, Paduka Yang Mulia Tengku Muhammad Hasan Ditiro. Acara digelar di Banda Aceh pada Senin malam 27 Mei lalu. Dalam acara haul ini dihadiri sejumlah pejabat di Aceh dan mantan kombatan GAM. Sederalun, mantan Kapolda Metro Jaya, Komisaris Jenderal Polisi Muhammad Sofyan Jacob akan kembali dipanggil penyidik pada Senin pekan depan. Sofyan akan diperiksa setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan makar. Kompas.com melansir. Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal M. Iqbal mengatakan, Sofyan telah dipanggil untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada Senin 10 Juni 2019 lalu. Akan tetapi, Sofyan berhalangan hadir pada pemeriksaan tersebut karena sedang sakit. Oleh karena itu, polisi kembali menjadwalkan pemanggilan berikutnya untuk meminta keterangan Sofyan. Mantan Kapolda Metro Jaya ini akan kembali dipanggil penyidik Senin pekan depan. Menurut Iqbal, penyidik telah mengantongi sejumlah bukti berupa video terkait dugaan makar tersebut. Ia berpandangan bahwa penyidik pasti telah memiliki 2 alat bukti untuk menetapkan Sofyan sebagai tersangka. Sederalun, polisi mengungkapkan sejumlah bukti dalam kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal dan pembunuhan berencana terhadap 4 tokoh nasional dan seorang pimpinan lembaga survei. Kasus ini turut menyeret mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayjen Kiflan Zen dan politikus P3 Habil Marati. Selain itu, polisi juga sudah menetapkan 6 orang lain sebagai tersangka, yakni HK, AZ, IR, TJ, AD, dan AF. Kompas.com melansir. Saat konferensi pers, polisi menunjukkan sejumlah foto yang dijadikan petunjuk. Foto pertama ketika Kiflan bertemu dengan tersangka I yang masih DPO dan AZ di parkiran Masjid Pondok Indah sekitar bulan April 2019. Menurut keterangan Wadir Reskrimum Polda Metro Jaya AKBP Ade Arisham Indradi, Kiflan yang dalam gambar mengenakan kemeja putih dan berpeci menyerahkan foto target kepada tersangka lain dalam pertemuan. Kemudian tersangka KZ memerintahkan tersangka IR dan Y untuk mengintai dan melakukan observasi terhadap target Direktur Lembaga Survei. Pada pertemuan ini, Kiflan juga diduga memberikan uang 5 juta sebagai biaya operasional untuk melakukan pengintaian target. Kemudian bukti lainnya adalah tersangka I dan Y telah melakukan pengintaian terhadap target sebanyak 2 kali. Hasil pengintaian berupa foto dan video telah dilaporkan ke Kiflan. Polisi juga mengantongi foto pertemuan antara tersangka I dan Y serta mobil yang digunakan keduanya untuk melakukan observasi. Ade menyebut bukti petunjuk tersebut diperkuat dengan keterangan para saksi dan tersangka dalam dugaan tindak pidana itu. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syederalun Amnesty International Indonesia menyoroti pihak kepolisian yang dinilai luput menjelaskan kepada publik terkait korban jiwa serta pelaku penembakan yang mengakibatkan tewasnya sejumlah warga saat kericuhan aksi 22 Mei. Kompas.com melansir. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai hal yang disampaikan polisi dalam konferensi pers tidak menyeluruh dan gagal mengungkap fakta penting mengenai korban tewas dalam peristiwa itu. Alih-alih menunjukkan perkembangan penyidikan tentang penyebab korban tewas dan pelaku yang harus bertanggung jawab, narasi yang disampaikan polisi hanya soal rencana pembunuhan dalam aksi 22 Mei. Lantaran hal itu, sejumlah keluarga korban yang ditemui Amnesty International Indonesia disebutnya kecewa tidak ada pengungkapan pelaku pembunuhan untuk kemudian dibawa ke pengadilan. Seharusnya polisi mengungkapkan bukti-bukti yang memadai tentang penyebab kematian mereka terlebih dahulu, lalu mengumumkan siapa yang patut diduga sebagai pelaku penembakan terhadap mereka. Hal lain yang luput dari penjelasan kepolisian adalah akuntabilitas penggunaan kekuatan berlebihan oleh sejumlah aparat kepolisian dalam aksi tersebut. Salah satunya adalah dugaan penyiksaan yang terjadi di Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Meski diakuinya kepolisian berada dalam kondisi yang tidak mudah ketika menjadi target penyerangan oleh sekelompok massa, hingga banyak petugas kepolisian yang terluka, dugaan penggunaan kekuatan yang berlebihan tetap harus diungkap. Syederalun, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto meminta para pendukungnya agar tidak menggelar aksi unjuk rasa atau demonstrasi di Mahkamah Konstitusi saat sidang sengketa hasil pemilihan presiden dan wakil presiden 2019. Prabowo mengatakan, sudah ada delegasi yang mendampingi tim hukum pasangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno dalam sidang tersebut. Selain itu, ia juga ingin menghindari provokasi dan fitnah. Kompas.com melansir. Dalam video dengan durasi 5 menit ini, Prabowo menegaskan bahwa sejak awal telah memutuskan menempuh jalur hukum dalam menyikapi hasil Pilpres 2019. Jikapun ada kegiatan dan acara pengungkapan pendapat di hadapan umum harus tetap dilaksanakan dengan damai dan anti kekerasan. Sebelumnya, Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo Subianto Sandiaga Uno menolak hasil rekapitulasi nasional yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU, pasangan Prabowo Sandiaga kalah suara dari pasangan calon presiden dan wakil presiden 01 Jokowi Ma'ruf Amin. Selisih suara keduanya mencapai 16.594.335. Adapun Jokowi Ma'ruf unggul dengan 85.036.828 suara atau 55,41%. Sementara Prabowo Sandi mendapatkan 68.442.493 suara atau 44,59%. Adapun MK akan menggelar sidang pendahuluan sengketa hasil Pilpres pada 14 Juli 2019. Menurut jadwal, sidang putusan akan digelar pada 28 Juni. Syederalun, setelah sebelumnya diterjang serangan gelombang panas, India kini bersiap untuk menghadapi ancaman yang datang dari badai siklon parah. Topan Fayu, badai siklon yang membawa angin berkecepatan 135 km per jam, saat ini berada di Laut Arab. Namun diperkirakan akan tiba di negara bagian Gujarat, India Barat dalam waktu 2 hari. Kompas.com melansir. Pejabat senior negara bagian Gujarat, J.N. Singh, mengatakan berdasarkan pengumuman terbaru dari Departemen Cuaca memperkirakan topan Fayu akan mencapai daratan India pada dini hari 13 Juni. Demi antisipasi adanya korban jiwa, pemerintah negara bagian Gujarat menginstruksikan untuk mengevakuasi 290 ribu orang keluar dari jalur badai siklon. Mereka yang tinggal di kawasan dataran rendah di 10 distrik pantai akan dievakuasi mulai Rabu sore. Selain itu, seluruh sekolah dan perguruan tinggi di distrik pesisir Sauratra dan Kutch akan tutup pada 12 dan 13 Juni sebagai tindakan pencegahan. Dilansir AFP, perkiraan cuaca menyebut badai Fayu yang merupakan badai siklon laut Arab akan sampai di wilayah Gujarat pada Kamis dan membawa angin kencang serta hujan lebat. Saudaralun, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah memutuskan untuk membeli sistem rudal S-400 dari Rusia meski diancam oleh Amerika Serikat. Kompas.com melansir. Sebenarnya Washington telah menawarkan rudal Patriot kepada Turki pada awal 2019 ini setelah Ankara mengumumkan kesepakatan pembelian sistem S-400. Namun seperti dilansir Al Jazeera, Erdogan mengatakan Amerika Serikat tidak memberikan penawaran yang lebih baik dari yang dibuat oleh Rusia. Turki mengungkapkan pengiriman rudal Patriot bisa memakan waktu lama. Selain itu, kesepakatan itu tidak mencakup produksi bersamaan sistem rudal tersebut. Sumber dari pemerintah Turki menyebut Turki bisa berpartisipasi dalam produksi S-400 sebagai bagian kesepakatan. Bahkan Erdogan sudah melontarkan wacana soal pengembangan S-500. Pejabat top Pentagon mengatakan konsekuensi dari keputusan Ankara membeli S-400 bakal menghancurkan program jet tempur F-35 dan kerjasama di NATO. Catherine Wellberger, pejabat asisten Menteri Pertahanan Bidang Keamanan Internasional, mengatakan pembelian S-400 itu bakal merusak upaya kerjasama Turki dengan negara barat lainnya. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Rabu 12 Juni 2019. Berita sore Serambi FM bisa Anda dengar kembali pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudahlun, wassalam.